Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwani wa akhwati fillah. أيها المستمعون الكرام والمشاهدون أحباء، para pendengar Radio Roja dan para pemirsa TV Roja yang saya muliakan, alhamdulillah في هذه الليلة نلتقي مرة أخرى. Malam ini kita kembali bertemu dalam kajian kita, yaitu kajian Ta'limul Lughah Al-Arabiyah, kajian bahasa Arab, yaitu kitab yang menjadi panduan kita adalah kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiqina biha, yang dikeluarkan oleh Jami'ah Al-Islamiyah bil Madinah Al-Munawwarah. Malam ini kita lanjutkan kajian kita, yaitu bagian yang keempat daripada At-Tawabi', huwa al-qism ar-rabi', bagi keempat min At-Tawabi', ala wa huwa al-badal, yaitu badal. Tapi sebelum kita lihat dalam kitab ini, yaitu halaman as-safhah sabi'ata asyarah, halaman 17, itu bisa dilihat. Nah, saya ingin tanya kepada ikhwah yang ada di studio ini, ma makna al-badal? Apa sebenarnya makna badal itu? Pernah dengar kata-kata badal? Pengganti. Ada badal haji ya? Iya. Pengganti. Itu badal, pengganti. Nah, apa kaitannya dengan kaidah bahasa Arab ini yang disebut dengan badal? Bisa berikan contoh, satu contoh saja dalam bentuk badal, nanti baru kita kupas pengertian badal dari sisi bahasanya tadi. Jawab, fadal. Dzalikal kitabu la raiba fih. Taib, mana badalnya? Al-kitabu. Taib, contoh lain? Taib, atau buku ini, dalam buku ini. Taib, ikra. Taib, wahid minkum yaqra. An-najahu ka Hashimun. An-najaha. Hahuna hamzauna hamza istifham. Pertanyaan. Jadi bukan an-jaha, jadi an-najaha. Ayat marasaniya. An-najaha ahu ka Hashimun. Naam. Anajaha akhuka Hashimun. Nah, di sini di mana badal di sini? Akhuka. Akhuka. Saya mukhata? Hashim. Nah. Hashim itu kedudukan kalimat, atau kedudukan di dalam kalimat, jabatan kata adalah disebut badal. Pengganti. Pengganti apa di sini? Pengganti kalimat akhuk. Artinya yang dimaksud di sini adalah Hashim. Nah, yang dimaksud di sini adalah Hashim. Hashim. Karena kata-kata akhuk itu masih sifatnya umum, belum jelas. Maka didatangkanlah satu kalimat yang menjelaskan makna akhuk, atau yang dimaksud dengan akhuk itu siapa, saudaramu yang laki-laki. Nah, nah ini katakan badal. Nah, contoh yang seperti ini disebut juga ataf bayan, yang pernah kita singgung pada pertemuan usbu'ul madhi, pertemuan yang lalu. Ya. Ataf bayan, yaitu mengatafkan, menghubungkan satu kata dengan kata yang telah disebutkan, terlebih dahulu, tujuannya untuk menjelaskan. Bisa saja kata yang telah disebutkan terlebih dahulu belum jelas. Seperti ja'a akhuk atau ana ja'a akhuka, apakah telah lulus atau telah berhasil saudaramu? Nah, saudaramu yang mana ini? Kan gitu. Perlu ada penjelasan. Hashim, yaitu bernama Hashim. Nah, Hashim inilah yang dikatakan badal, artinya pengganti dari kalimat akhuk. Nah, karena yang dimaksud, adalah Hashim. Itu yang dimaksud. Nah. Paham, Tom? Nah, ini yang disebut dengan badal kul minal kul. Kalau pernah dengar istilah badal kul minal kul, yaitu apa? Atau disebut juga badal mutabiq. Badal mutabiq, yaitu antara badal dengan mubdal minhu. Mubdal minhu adalah kata yang diganti. Mana kata yang diganti sini? Akhuk, itu mubdal minhu. Mana badalnya? Hashim. Antara badal itu Hashim dengan akhuk itu sesuai. Artinya huwa-huwa, dia-dia juga. Contoh lain. Qala al-Faruq. Berkata al-Faruq. Mungkin sebagian orang enggak tahu si Faruq itu siapa. Apa maksud al-Faruq? Lalu datangkan badal. Umaru. Umar bin Khattab. Qala al-Faruq Umar bin Al-Khattab. Jadi kata-kata Umar di situ, kedudukan dalam kalimat adalah badal. Apa fungsinya? Untuk menjelaskan siapa yang maksud Al-Faruq, yaitu Umar. Nah, ini dikatakan badal mutabiq, kena atau badal kul min kul, di mana Al-Faruq huwa Umar, Umar huwa Al-Faruq. Nah, Al-Faruq dia adalah Umar, Umar dialah Al-Faruq. Dan juga ulama juga mengatakan itu boleh di'irab, dikatakan apa? Ataf bayan. Ataf bayan yaitu mendatangkan suatu kata untuk menjelaskan tanpa ada huruf ataf. Tanpa ada huruf ataf, yaitu huruf untuk penghubung. Kalau ada huruf untuk penghubung, maka dikatakan ataf nasak. Ini yang kita bahas pada minggu yang lalu. Tapi tentu badal ini bermacam-macam. Ada badal mutabiq atau badal kul min kul, itu istilah saja, maksudnya sama. Badal kul min kul, kul itu keseluruhan. Atau badal mutabiq. Yang kedua ada badal ba'at minkul, sebagian dari kesemuanya. Itu badal ba'at minkul. Artinya kata mubdal minhunya dalam bentuk kulli, keseluruhan, lalu ada selanjutnya ada badal tapi dalam bentuk apa? Sebagian, juz. Nanti ada istilah apa? Ke bentuk yang ketiga, badal alis, badal istimal. Istimal itu mencakup. Nanti ada keempat, badal ghalat. Atau ghalat, khata, salah. Atau nisyan, lupa. Atis seperti orang latah, salah sebut. Ya. Akhastul kitab wal akhastul kitab al waraqah. Nah, maksudnya apa? Saya ingin menyebutkan kata waraqah, tapi terlanjur menyebutkan kitab. Nah, ini katakan badal ghalat atau juga badal nisyan, kena lupa. Taib. Mungkin di sini hanya disebutkan satu macam bentuk badal adalah badal kul min kul. Mungkin di sini tidak dipaparkan keseluruhannya karena ini sifatnya wa ta'lim tadarruji. Tadarruj bertahap. Iya. Sebagaimana disarankan juga oleh pengelola bahasa Arab untuk tidak meluas. Baik. Baik, kita lihat di sini. Iqra marra tsaniyah fadhal ya akh. Misal. Naam. Marfu' al-marfu'. Al-marfu'. Anajaha akhuka Hashim. Naam. Anajaha. Istamir. Anajaha hadha talibu. Talibu. Taib. Al-mansub. Al-mansub. A'rifu akhaka Hashiman. Hashiman. A'rifu hadha taliba. المجرور أين غرفة أخوك هاشم؟ غرفة أين غرفة أخيك هاشم؟ نعم. أين غرفة هذا الطالب؟ هذا الطالب. Kalau kita lihat di sini kata-kata Hashim dan Talib itu sebagai badal yang pertama fi halatir rafa, ketika rafa itu yang dikatakan badal termasuk tawabi. Bagian tawabi. Kenapa? Dia mengikut, mengikut kalimat atau kata sebelumnya yang disebut apa? Mubdal minhu, yaitu akhuk. Dari sisi apa? I'rab. Dari sisi i'rab. Artinya kalau mubdal minhunya marfu, kita lihat anajaha akhuka Hashimun. Kata-kata akhuk hadha marfu. Limadha marfu? Taib. Fadal. لماذا اسمع اسمع جن افهم السؤال الاول لماذا مرفوع لا تخطئ في الاجابه ها افهم السؤال اولا ثم تجيب ثم اجيب طيب ها لماذا مرفوع اخوك كيف مرفوع اخوك كده kalau dikatakan asmaul khamsa itu pertanyaannya bentuk kata fa'il ahsan kata akhu itu fa'il pelaku Aina fi'il? Najaha. Najaha itu fi'il. Ayu fi'il? Madin. Fi'il madin. Lampau. Taib. Jadi akhuk itu fa'il. Pelaku. Marfu. Setiap fa'il marfu. Taib. Ma'alam trafi? Apa tanda rafaknya? Wow. Wow. Berarti tanda apa nih? Asli atau far'iyah? Far'iyah. Wow. Li'annahu? Min asma'il ahsan min al asma'il khamsa, karena dia termasuk isim-isim yang lima, asma'ul khamsa. Nah, marfu. Nah, ketika mubdal minhunya marfu, maka badalnya marfu, itu Hashimun. Enggak bisa dibaca anajaha akhuka Hashimin atau Hashiman. Di situ Hashimun karena badal mubdal minhu marfu, maka badal marfu. Nah, taib, sama seperti ayat ini, dzalikal kitabu la raiba fi. Dzalikal kitab. Itu apa? Al-kitab. Apa maksud al-kitab ini? Al-Qur'anul Karim. Nah. Al-kitab, perhatikan. I'rabnya apa? Badal. Mana mubtada'nya? Dzalika. Mana khabarnya? La raiba fi. Ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Baik. Undur misal tani anajaha hadha at-talibu. Anajaha hadha at-talibu. Apakah telah lulus siswa ini? Mana fa'il di situ? Hadha isim isyarah. Fa'il. Mabni atau mu'rab? Mabni. Dia permanen. Isim isyarah kulluha mabni. Mabni. Taib, hadha mabni. Kalau mabni, di Arab apa? Mahal. Jadi, hadha fa'il. Hadha fa'il. وهو اسم الإشارة مبني على السكون في محل رفع. أو هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع ففاعل. الطالب بدل، هذا بدل مرفوع وعلى الترفيع ضمة ظاهرة في آخره. طيب في مثل آخر، coba kasih contoh lain yang ketika rafa. Nanti baru kita lempar kepada para mendengar dan para pemirsa TV Roja. Man. Ha. Tayyib, fadal. هذه الطالبة، هذه الطالبة ماهرة، ما ليس ماهرة، هذه الطالبة ماهرة، ماهرة صحيح خطأ؟ صحيح. أين البدل؟ الطالبة. هذه الطالبة ماهرة، ماهرة خبر. أين مبتدأ؟ هذه. ما شاء الله أحسن. طيب فضل أستاذ إحسان. Mendengar dan pemirsa TV Roja, selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda untuk berinteraksi secara langsung di line telepon 021-823-6543. Anda bisa membuat sebuah kalimat yang sederhana terkait dengan pembahasan kita tawabi' masuk ke dalam bagian badal. Silakan di 021-823-6543 atau Anda bisa mengirimkan contoh kalimat melalui pesan singkat di 08131 777-6543. Kita berikan untuk satu penelpon yang pertama. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu di mana? Umu Ahsan. Umu Ahsan, taib. Silakan Umu Ahsan. Mau nyobain sat. Taib sebentar. Kita berikan kesempatan dulu untuk. Iya. Taib, silakan Umu. Silakan Umu Ahsan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Naam, tafadhali Umm Ahsan. Di mahali marfu Ustaz ya. Rafa' ya Ustaz. Li abna'u arba'atu abna'in wa salatatu banatin. Taib sebentar, diulang sebentar Umu, ada apa namanya? Koneksi yang kami terputus dengan Ustaz, diulangi kembali akan saya catat dan ulangi. Silakan Umu. Li abna'u arba'atu abna'in wa salah satu banatin. Taib. Li abna'un. No. Arba'u abna'. Arba'atu. Taib. Arba'atu banatin. Abna'in. Oh, arba'atu. Wa salah satu banatin. Taib. Wa salah satu banatin. Jangan kembali satu ya. Taib. Li arba'u banatin. Li abna'u. Li abna'u. Nah. Saya memiliki anak-anak. Nah, li abna'u. Taib. Arba'atu abna'in. Arba'atu abna'in. Wa salah satu banatin. Wa salah satu banatin. Iya. Taib. Jayid ini. Naam. Hada i'rab badal. Badal. Jajus kadhalika i'rab ataf bayan. Ataf bayan. Iya. Naam. Jadi boleh juga di i'rab ataf bayan. Ya kenapa? Karena kata-kata arba'atu abna, kemudian apa? Atau wasalasatu wasalasu banatin, itu sebagai penjelas. Sebagai penjelas makna atau maksud pada abna. Abna itu kan umum ya. Nah, makanya boleh di i'rab ataf bayan dan boleh juga i'rab Naam. Badar. Ahsan. Naam. Mahali mansub ya Ustaz. Naam, fi la fi hal rafa'. Kita baru kepada mahal rafa'. Fa ana as'al ini. Man i'rab li? Apa kena i'rab li di situ? Li abna'un. Naam. Mubtada Ustaz. Li mubtada. Naam. Mana khabarnya? Abna. Abna. Yakin? Apa ya? Li itu huruf apa itu? Hah? Apa arti li? Terjemah. Coba terjemahkan dulu. Saya memiliki. Nah, saya mana kata saya di situ? Li. Ya. Ya, ya mutakallim. Ya, mutakallim. Memiliki, mana kata memiliki di situ? Lam ya ini. Lam, harfu jar. Harfu jar kan? Oh iya. Iya, harfu jar berarti sibul jumlah, jar majrur kan? Nah. Jar majrur bisa jadi mubtada? Enggak bisa. Yang jar majrur itu yang bisa sebagai khabar. Lupa ya, ini namanya khabar muqaddam. Ini sambil meraja'ah ini. Nah, ini khabar muqaddam. Yang di awal ya Ustaz, diawalkan gitu. Iya, diletakkan di awal khabar muqaddamnya. Oh iya. Nah, mana mubtada'nya? Abna. Abna, diakhirkan dia. Diakhirkan dia. Abna. Ya. Karena dia bentuknya nakira. Nakira. Ahsan. Ya. Tai marfu ala tarfi dhamma. Tai fi misal akhar, ada contoh lain? Zalika. Zalika baitu. Muhammadun. Dzalikal baitu Muhammadun. Ya. Apa artinya? Itu rumah Muhammad. Itu rumah Muhammad. Ya. Nah, ini takbir apa Indonesia ini. Ya. Mungkin bahasa kita singkat boleh ya. Itu rumah ya. Muhammad, ya. Itu rumah Muhammad. Itu kalau bahasa Arabnya, kalau itu rumah Muhammad, dzalika baitu Muhammadin. Oh iya. Ya. Dzalika baitu Muhammad. Tayyib, ana aktub. Ahsan, ana aktub. Nah. Ya umu ahsan, ha? Naam. Ini dzalika ya, kalau maksudnya itu rumah Muhammad, berarti Arabnya, bahasa Arabnya adalah dzalika baitu Muhammadin. Nah, ini dzalika baitu Muhammad. Tadi sebutkan apa? Dzalikal bait Muhammad. Ini takbirnya salah. Apa maknanya ini? Dzalikal baitu Muhammadun, itu rumah adalah si Muhammad. Ya Muhsan? Nah, Ustaz. Idzan mas sahih, apa yang benarnya? Coba ubah ini menjadi jumlah sahiha. Ya Umar Ahsan? Nah. Coba bisa ubah ini? Kira-kira huruf apa yang kurang untuk ditambah supaya menjadi jumlahnya sahiha? Apa ya Ustaz? Baik, fadli ah. Ha? Li, ya Umar Ahsan? Li dzalikal baitu li Muhammadin. Apa artinya? Itu rumah milik si Muhammad. Tapi aina mubtada? Dzalika. Aina al-khabar? Bukan al-bait. Pelengkapnya mana? Nah, khabar itu pelengkap, mukammil. Li Muhammad, ini pelengkapnya. Li Muhammadin, milik si Muhammad. Ini yang khabar. Dalam bentuk apa ya? Mano? Syibhul jumlah jar majrur. Ya, Pak. Lam harfu jar. Ini lam harfu jar. Nah, harfu jarin. Yang menjarkan isim, baris kasrakan isim. Makanya Muhammadin. Nah, lam itu harfu jar. Muhammad ini berarti isim majrur dengan apa? Lam. Nah, itu rumah milik si Muhammad. Kata itu perlu dijelaskan. Maksudnya apa? Al-bayt. Nah, maka ini dikatakan apa? Badal. Pengganti dari kalimat sebelum apa? Pengganti kalimat yang telah disebutkan. Setelah disebutkan terlebih dahulu, yaitu kata dzalika. Atau boleh juga dikata apa? Ataf bayan. نعم ذلك البيت لمحمد أحسن. طيب جزاك الله خيرا يا أم أحسن. Iya, Ustaz, ini soal Ustaz. Nah. Iya, kami kan mendengar satu kajian Ustaz dengan judul Ustaz. Ya, syukuran Ustaz. Assalamualaikum. Oh, kayaknya ditunda dulu kayaknya ya. Baik. Saya dipanggil dulu. Yang ditanya bingung juga. Jazakallahu khairan wa ahsan. Barakallahu fiik. Contoh yang diberikan cukup baik. Baik, nah. Fi ta'rif Ustaz, mafi. Jadi, apa? Lihat contoh pertama, dzalika baitu Muhammad. Contoh yang misal awal, tidak ada badal di situ. Tidak ada badal di situ. Itu apa informasinya? Pelengkapnya apa? Itu rumah Muhammad. Rumah sebagai apa? Pelengkap. Itu rumah itu rumah si Muhammad. Ini khabarnya. Kalau yang di sini dzalikal bait itu rumah milik si Muhammad atau rumah itu milik si Muhammad. Jadi di sini sebagai badal, kemudian di sini sebagai pelengkap. Ya. Walaupun maknanya apa? Ya boleh katakan sama lah. Tidak ada, hampir tidak ada perbedaannya. Karena idhafa itu terkadang mengandung milik. Jadi itu rumah milik si Muhammad. Cuma informasi pelengkapnya ada kata bait, di sini pelengkapnya ada li Muhammad. Itu saja bedanya. Nah. Baik, jazakallahu khairan atas penjelasan tambahan yang disampaikan oleh Ustaz terkait dengan contoh yang diberikan Ummu Ahsan. Kita berikan kesempatan berikutnya bagi Anda para pemirsa atau pendengar Radio Roja di 0218236543. Halo. Halo, ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Ummu Fatimah di Bekasi, ya. Baik, ahlan Ummu Fatimah. Naam, tafadhali. Naam, Ustaz. Fatimah di Bekasi, ya. Naam. Hadhil kutubu li akhi Abbasin. هذه الكتب لأخي عباس. طيب أنا سأكتب. نعم. هذا مثال ممتاز هنا. نعم. لأخي عباس. ما شاء الله. ini enaknya kalau sudah tahu kaidah, bikin jumlah itu tepat. Nah, inilah perlu menguasai kaidah. Taib ya Ummu Fatimah, taib terjemah ya, coba terjemahkan. Buku ini milik saudaraku Abbas. Nah, buku ini milik saudaraku Abbas. bernama si Abbas. Taib. Mana badal di sini? Badalnya al-kutubu. Al-kutubu. Fakat Abbasin. Berarti badal ada dua di sini. Nah. Ada dua badal. Ada badal, badal ada dua. Baik. Badal ada dua. Nah. Al-kutub badal dari kalimat hadhihi. Suma Abbas dari badal pada kalimat akhi. Unzur harakat mukhtalifah. Berbeda. Huna al-kutubu وهنا عباس مجرور الأول مرفوع والثاني مجرور. Kenapa begitu? Kok bisa beda? Karena yang pertama adalah sebagai badal dari hadhihi, yakni mubtada itu marfu. Nah, ahsan. Karena di sini badal dari kalimat hadhihi, hadhihi hukmuha mauqi'uha mubtada. Dia sebagai mubtada, mubtada hukumnya marfu. Ya. Sekalipun tidak ada tanda rafa' di sini karena dia mabni. Akan tapi dia menempati tempat rafa karena sebagai mubtada hukumnya sama marfu. Nah, berarti badalnya harus marfu. Hadil kutubu li akhi Abbasin. Di sini Abbasin? Abbasin sebagai khabar, Ustaz. Khabar. Nah, dalam bentuk syibu jumlah tadi. Enggak. Enggak. Mana? Abbasin khabar. Tadi kan badal katanya. Kok bisa khabar? Oh iya, maksudnya badal dari akhi. Badal di kalimat akhi. Baik, majrur dia. Kenapa majrur di sini? Karena mengikut kepada akhi. Akhi itu majrur, isim majrur karena ada huruf li, Ustaz. Huruf lam. Ahsan. Karena kata-kata akhi di sini majrur karena ada lam huruf jar. Ahsan, huruf jar. Taib ma ma'al tajri, apa tanda jar di sini? Kasrah, Ustaz. Kasrah mana kasrahnya? Yang itu, yang akhi. Akhi. Ya akhi itu ini huruf akhirnya ya. Intabi. Huruf akhirnya ya. Sebelum ya kha. Naam. Mana tanda jar di sini? Lupa lagi kata-kata Ustaz, jadi diganti apa namanya? Yang pelajaran kemarin Ustaz. Iya. Lupa ya? Lupa Ustaz. Seperti ana as'alukum ya ikhwani. Baik, man minkum yujib? Ya sa'an yujiba. Aina alamatu jar? Taib badal hadza majrur dia. Abbasin majrur karena akhi ini majrur. Jelas akhi ini majrur apa disebabkan ada lam huruf jar sah. Taib ana as'al ma alamatu jarri? Apa tanda jar sini? Ini pernah kita singgung ini. Kita bahas ini. Alia. Alia. Sukun Ustaz. Ha? Muqaddar. Sukun muqaddar kif hadza? Alamatu jarri? Kasra. Aina kasra? Tahta kha. Tahta kha. Idhan hadhi akhi hadha majrur. Ha? Akhu min asmi al-khamsa. Akhu asmi al-khamsa, ha? Kan dia kasrah muqaddarah. Bukan kasrah zahirah? Bukan. Ini bukan asmal khamsah. Kenapa dia bukan asmal khamsah? Kecuali karena masuk ya mutakallim. Nah, ya mutakallim. Ya ini bukan alamatul jar. Ya ini ya mutakallim. Asmal khamsah berlaku kalau idhafah selain kepada ya mutakallim. Itu diingat. Nah, ini i'rab. I'rab apa? Isim mufrad. Taib. Majrur. Cuma tanda jarnya kasrah. Mana kasrahnya? Muqaddarah. Hadha mimma ikhtalafa fihi ulama. Ini termasuk ulama khilaf. Ada yang mengatakan tanda jarnya kasrah zahirah. Inilah tandanya zahirah. Nah, karena ada lam, makanya li akhi. Nah, kalau enggak akhun. Taib. Ulama, seulama ini sudah pernah kita ungkapkan. Ulama mengatakan kasrah muqaddarah. Kenapa? Kasrah di sini bukan kena faktor lam, tapi faktor ya. Tanpa ada lam juga akhi. Sebelum lam masuk, akhi kan? Kasrah kan? Akhi, tabibun. Nah. Akhi atau akhoy? Akhi. Dia kasrah, kenapa dia kasrah? Ya. Karena ya. Itulah, saya lebih cenderung pendapat kedua itu yang paling kuat. Nah. Paling kuat. Sebelum belum masuk, walaupun enggak masuk lam tetap aja akhi. Jadi ketika dikatakan akhi tabibun, akhi itu mubtada marfu. Wa ala tarfi dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim. Mana'a min zuhuriha ishtighal mahalli harakatil munasibah. Wahia harakat munasibah. Ma ya mutakallim. Sebab ya mutakallim. Karena ya mutakallim ini sesuainya kasrah. Ya tunasibah kasrah, waw tunasibah dhamma, alif tunasibah fathah. Itu sudah kaidah baku. Makanya karena ya ada ya, makanya dikasrahkan akhi. Jadi ini akhi ini majrur. Jelas majrur karena ada huruf lam. Tanda jarnya al-qawlu ar-raji qasra muqaddara ala ma qabla ya il-mutakallim. Baik, yang jelas walaupun berbeda pendapat tidak mempengaruhi hukum. Tidak mempengaruhi hukum. Faham tum? Iya. Kalau tidak berakibat hukum apa-apa. Iya. Satu lagi boleh, Ustaz? Iya, ha, tafadhali ya umma. Sami'tu ukhtaka Sofiyata tabki fil ghurfati. A'idi marah thaniya. Sami'tu ukhtaka Sofiyata tabki fil ghurfati. Fil ghurfati. Baik, ahsan, naktubnya. سمعت أختك صفية تبكي في الغرفة. طيب من بدل صفية؟ صفية. Nah, ini sudah masuk contoh yang kedua. Enggak apa-apa. Kita tadi minta contoh yang pertama ketika rafa. Ini sudah masuk contoh kedua ketika mansub. Betul. Ini Safiyah kedudukan sebagai badal dari kalimat ukhtak. Ukhtak. Nah, kalimat ukhtak. Kalimat ukhtak ini mansub. Alif betul nasbi? Al-fathah. Fathah. Baik. Kenapa mansub dia? Karena dia sebagai itu Ustaz maf'ulun. Maf'ul bih, sahih. Maf'ul bih. Karena dia mansub. Kenapa sebagai maf'ul bih? Maka badal juga mansub. Dan nasabnya fathah. Nah, baik, kenapa enggak bertanwin sini? Yang mana Safiyatan? Safiyatan. Mamnu minasarf, Ustaz. Mamnu minasarfi. Ilatnya apa dia? Ilatnya. Ini pelajaran lalu nih, ilatnya apa? Arti ilat faktornya apa? Menjadikan isim ini enggak boleh bertanwin. Itu karena dia nama wanita, Ustaz, yang berarti isim alam. Isim alam, isim alam. Isim alam, arti isim alam, nama orang, nama tempat, nama daerah, nama negara itu isim alam. Kemudian ilat yang kedua berakhiran ta marbutah, Ustaz. Muannats, ta'nits. Ta'nits. Jadi setiap nama orang, setiap nama orang yang menunjukkan wanita, dia tidak boleh bertanwin. Safiyata. Nah, kalau ada nama wanita Jamilah, Jamilata. Jamilatu, Jamilata. Nah, kecuali isim nama wanita yang terdiri huruf. Tiga huruf, sakinul wasat, di tengah-tengahnya bersukun. Itu boleh bertanwin, boleh tidak? Hindun. Hindu atau Hindun. Da'dun atau Da'du. Da'dun itu termasuk nama wanita di kalangan Arab. Da'dun, si Da'dun. Cuma di sini jarang dipakai ya. Taib, Da'du. Kalau bukan itu, bukan tiga huruf, maka dia itu apa? Tidak boleh bertanwin. Tidak bertanwin. Nah. Walaupun tidak ada tamar buta. Kalau menunjukkan nama wanita, Zainabu. Zainabu. Nah, semuanya. Termasuk, memang awal barangkali termasuk juga asalnya kata sifat, Jamilah. Kan kata sifat kan? Jamilatun. Apa lagi? Rahimatun, Karimatun. Kalau dijadikan nama orang, tidak boleh bertanwin. Tapi kalau dia bukan nama orang, menunjukkan kata sifat, bertanwin. Hadi bintun jamilatun. Hadi bintun jamilatun. Ukhtuka ismuha jamilatu. Nah, beda. Sini Jamilah nama orang, kalau tadi kata sifat. Ahsan. Nah. Barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz. Afan, ada mau ditanya lagi Ustaz. Ya. Itu yang untuk isim kana semalam ana sedang nanya. Apa? Ustaz. Isim kana, amalan kana itu sama dengan tidak dengan laisa. Kan saudaranya itu kan laisa, Ustaz. Nah, amalannya itu apa bisa dibuat di tasrif seperti kana itu, Ustaz? Oh, isim laisa. Ya laisa ya. Nah, syukran saja jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ummu Fatimah, terima kasih. Barakallahu fik. Mubashara anu wasil masal awalan. Mungkin antum tolong ingatkan ya, mungkin terakhir aja ya, supaya nyambung ini pelajarannya. Kita akan angkat jawabannya atau pertanyaan Ummu di akhir kajian ini ya. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, silakan di SMS juga bisa. 081 317 6543. Nadukul mada al-mansub. Naam Ustaz. Nah, tadi sudah kasih contoh, kita langsung aja mansub itu. Taib. Taib, tolong di layar TV-nya. Misal al-mansub. Itu apa? Contoh, ikra fadhal ya. A'rifu akhaka Hashiman. Naam, a'rifu akhaka Hashiman. A'rifu akhak. Akhak mansub. Ma la tunasbi? Alif, li'annahu al-asma'il khamsah. Naam, hadha asma'il khamsah. Akhu ketika rafa, ketika nasab akhak. Jayid, mansub. Ma la tunasbi alif li'annahu min asma'il khamsah. Lihat badalnya mengikut. Hashiman. Ini katakan tabi, mengikut si i'rabnya. Kena mubdal minhu mansub, fal badal mansub Hashiman. A'rifu, انظر اعرف هذا الطالب. Lihat kata-kata hadha. Kalau kita lihat contoh pertama, anajaha hadha talibu, a'rifu hadha talib, kata-kata hadha tidak ada bedanya kah? Sahih. Kenapa enggak ada bedanya? Karena dia mabni. Sekarang bagaimana bisa kita membedakan bahwa hadha pertama ketika rafa, hadha yang kedua ketika nasab? Nah, ini juga harus jeli. Kaifa na'rif? Kaifa nufarriq? Bagaimana membedakannya? Dari jumlahnya. Dari siakul kalam. Betul. Dari susunan kata. Kalau contoh pertama, anajaha hadha, najaha fi'il. Setiap fi'il butuh apa? Fa'il. Pelaku. Berarti hadhanya fa'il. Berarti dia marfu. Contoh yang kedua, a'rifu. Arti a'rifu? Hah? Mana a'rifu? Aku mengenal atau aku mengetahui, aku mengenal. Ada fa'il di situ? Ada pelakunya. Aina fa'il? Ana. Dhamir mustatir takdiruhu ana. Taib, ana. Berarti fa'ilnya sudah ada dalam bentuk kata ganti, dhamir tersembunyi dalam fi'il itu sendiri. Kalau begitu, hadanya bukan lagi fa'il. Hadanya maf'ul bi. Karena dari mana kita tahu maf'ul bih? Karena fi'il itu sendiri membutuhkan objek. Saya mengenal, berarti ada yang dikenal. Siapa yang dikenal? Nah, itu dia. Berarti hadanya sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih hukmuhu mansub. Kalau kita hada pertama rafa, hada yang kedua mansub. Nah, menempati tempat nasab sebagai maf'ul bih. Oleh karena itu, badalnya at-talibah, bukan at-talibu. Kena hadanya menempati tempat nasab, kena maf'ul bih. Al-badalnya at-talibah mansub. Alatun nasbih fathah zahirah. Nah, ini bagaimana contoh tadi? Ummu Fatimah, ya? Sami'tu ukhtaka Safiyyata tabki fil ghurfah. Nah, perhatikan. Ukhtaka Safiyyata sebagai apa? Badal, mansub. Nah, taib. Kita kasih kesempatan para pendengar dan para pemirsa TV Roja. Baik, pendengar dan pemirsa TV Roja, kami berikan kesempatan kembali untuk berinteraktif di line telepon 0218236543. Untuk yang hukum mansub dalam bab tawabi ini, badal tentunya, kita berikan. Halo. Baik, kita angkat kembali. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, ahlan Pak, dengan siapa di mana? Dengan Naufal di mana, Madura. Pak? Di Madura. Iya. Baik. Iya, ingin tanya, ada doa. Baik, mohon maaf Pak, terkait dengan pembahasan kita. Allahumma fir lana wa walidina warhamna kama rabbauna. Benar apa enggak? Rabbauna, Pak. Iya. Baik, itu saja, Pak. Allahumma fir lana Waliwalidina. Waliwalidina. Benar. Iya, betul. Iya. Allahumma ighfir lana warhamna. Warhamna. Warhamna. Terus yang ditanya kama, apa? Kama rabbauna. Kama rabbauna. Iya. Iya, iya. Iya, sahih. Tamam, sahih, betul. Karena sahih. Karena rabbauna waw itu waw jama'ati mereka kembali kepada siapa? Walidina. Ya, walidina itu apa? Ya. Jama'. Ya, jama'. Iya. jamak mudzakkar salim. Iya, jamak mudzakkar atau mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Mufradnya walid, jadi walidina. Naam. Bukan musanna. Kalau musanna apa? Walidai. Walidain itu musanna. Kalau jamaknya walidina. Wa walidina. Naam. Ya. Makanya rabbauna, betul. Kama rabbauna sigara. Naam. Betul. Sigara. Sigara, betul. Karena kami itu, kami kan banyak kan? Maka sigara. Ya. Sigara itu jamak daripada saghir. Iya. Naam. Baik, itu saja penawaran. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Pak Naufal di Madura. Baik, kita berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa yang lain di line telepon 0218236543. Dan ya, sudah satu penelpon kita angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akh Kamaruddin. Naam, Ustaz. Baik, ahlan ya. Ahlan, kifa haluk ya Kamaruddin? Alhamdulillah, khairan. Masyaallah. Anta kal qamar haqiqi. Ma sami'ta sawtak min zaman ini. Fadal ya Kamaruddin. Hada akhir syahr, ha? Il marfu'a wa munsub. Baik, fadal. Di raf'i. Baik, ala masya, baik fi raf'i wa fi nasbi. Karena ummul mu'minina Aisyatu radhiyallahu anha hujjatan di riwayatin hadisi. Coba ulang kembali. Masyaallah, ini misal tawil ada. Kanat ummul mu'minina Aisyatu radhiyallahu anha hujjatan fi riwayatin hadisi. Hujjatan fi riwayatil hadisi. Baik. Mana badal situ? Aisyatu. Kanat ummul mu'minin. Kanat ummul mu'minin Aisyatu. Baik. Ai badal hada? Badal mutabiq. Ya. Badal mutabiq. Jadi ummul mu'minin maksud apa? Aisyah. Baik. Ana as'al. أم المؤمنين أم مرفوع لماذا مرفوع؟ اسم كان صحيح يا إخوان صحيح كانت أم المؤمنين نعم عائشة makanya أين بدل Aisyatu, makanya marfu. Kenapa marfu? Badal daripada kalimat um marfu. Kenapa dia marfu? Karena isim kah? Kana. Ahsan. Jayid. Naam, fi misal akhar? Fi halat an-nasbi. Nasbinan. Ra'aytu khatiba. Ra'aytu khatiba. Aliyan yakhtubu 'ala al-mimbar. Ra'aytul khatiba 'aliyan yakhtubu 'ala al-mimbar. Masyaallah. Hadha at-ta'bir sahih ya ikhwani? Ha? Ha. Ra'aytul khatib. Ra'aytul khatiba 'aliyan. Sahih hadha? Khatib aw khatib yakhtubu yakhtubu 'alal mimbari. Ha, ra'aytu al-khatiba 'aliyan yakhtubu 'alal mimbari. Min haythu tayyib nanzur min haythu ma'na. Hal hadha sahih? Al-khatib aw khatib? Khatib. Ha, ra'aytu al-khatib. Hakadha? Ha. Lima tatahak ya akal kirim. Ah? Hada sahih. Al-khatib. Kalau al-khatib. Al-khatib. Mana al-khatib? Ah? Laki-laki yang melamar. Iya. Ini al-khatib. Itu adalah. Khatib bahasa kita. Yang pengkhutbah. Jahit. Hada misal sahih. Taib ya Qamaruddin, aina badal? Badal aliyan Ustaz. Aliyan. Taib mansub. Limada mansub? Badal. Badal dari? Dari al-khatibah. Al-khatibah. Al-khatibah mansub. Nah, kenapa dia mansub? Maf'ulun bih, sahih. Sahih. Nam ra'aitul khatiba aliyan yakhthubu 'alal minbari. Taib ahsan. Barakallahu fik ya Qamaruddin. Ya barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Qamaruddin, barakallahu fik. Kami akan angkat beberapa contoh yang diberikan melalui pesan singkat. Taib, di antara dari pendengar kita Ummu Syifa di Subang. Contoh badal, kharajat Fatimatu ukhtuki. Yang lagi, kharajat Fatimatu ukhtuki. Naam. Dalam keadaan marfu Ustaz. Naam. Kharajat Fatimatu ukhtuki. Betul. Jadi ukhtuki itu juga di i'rab badal. Di i'rab badal. Baik. Yang kedua, ra'aitu dzalikal kitaba 'alal maktabi. Ra'aitu al-kitaba. Ra'aitu dzalikal kitaba. Dzalikal kitaba 'alal maktabi. Sahih. Badal al-kitab. Naam. Dalam keadaan mansub. Naam. Taib, sahih, masya Allah. Jazakallah khair, Musyifa di Subang. Taib, kita lanjutkan kembali dari pendengar Ustaz masih di line telepon 0218236543. Silakan, dan masih dalam pembahasan badal. Tafadhal. Halo. Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana Pak? Di Abdullah di Sindrang, wilayah Selatan. Taib, Pak Abdullah di Sindang ya. Yang saya mau tanya Ustaz. Silakan Pak. Begini Ustaz, apakah suatu kalimat bahasa Arab itu kalau ditulis atau dibaca tidak sesuai dengan i'rabnya, apakah dapat merubah makna atau arti? Misalnya Ustaz, karena ummul mu'minina Aisyata atau Aisyati atau Aisyatu, apakah dapat merubah makna pada kalimat bahasa Arab tersebut? Ummul mu'minina Aisyatu atau Aisyata atau Aisyati. Iya. Yeah. Itu saja, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Hai, barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya soal. Baik, mungkin di akhir kan? Di akhir boleh. Iya. Kita akan akhirkan jawabannya di akhir kajian nanti, Bapak, dari pertanyaan Bapak. Kita akan kembali terlebih dahulu contoh-contoh yang bisa diberikan kembali di line telepon 0218236543. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ummu Ihsan. Ahlan ya Ummu Ihsan. Alasan? Ummu Ihsan. Naam, tafadhali Ummu Ihsan. Hadara akhuka Aliun. Hadara akhuka Aliun. Hadza fi halati ar-rafa', ha? طيب احسن اين اين بدل علي عليون طيب مرفوع منصوب طيب في حالة النصب في حالة النصب ما عملت التاجر عليا ما علمت عملت ارفع صوت قليلا ما عملت التاجر عليا ما عملت او ما علمت Nah, Ustaz. Aidi mara tsaniya, hadha misal akhir. Contoh yang terakhir apa tadi? Ma amaltu. Kemudian? At-tajiru aliyan. Ma amaltu at-tajiru aliyan. Coba terjemahkan. Saya telah berbisnis dengan Ali. Saya? Halo? Saya telah berbisnis dengan Ali. Ma amaltu. Oh. At-tajiru aliyan. Kalau amala itu berbuat, bekerja. Iya. Nah. Ini enggak tepat bahasanya. Iya. Tidak tepat. Kalau apa? Berdagang, berbisnis. Jadi ma at-tajiru ma'a aliyin. Saya tidak berbisnis dengan Ali. Si Ali. Jadi bukan ma'amiltu. Ya. Amil itu saya berbuat. Ma amiltu at-tajira aliyan. Nah ini bahasa Arabnya salah. Ya. Jadi itu apa makna kalau diartikan literally saya tidak berbuat terhadap si Ali. Terhadap seorang pedagang yaitu bernama si Ali. Nah ini maknanya dan uslubnya juga salah. Enggak tepat. Kalau arti berbisnis dengannya itu ma'at-tajiru ma'a Ali. Saya tidak berbisnis dengan si Ali. Nah. Tapi Pak Muhsin mungkin bisa diberikan contoh yang lain atau diberikan permisalan yang lain, silakan bisa menghubungi kembali di line telepon 0218236543. Tapi mungkin sedikit penjelasan terkait dengan Bapak Penisat, mungkin bisa diberikan penjelasan secara singkat, kembali. Iya, kita ulang kembali, karena mungkin ada sebagian yang kurang paham, yaitu badal, apa itu badal tadi, yaitu pengganti. Itu dari sisi makna lugawinya. Ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah badal ini fungsinya adalah menjelaskan kata yang disebutkan terlebih dahulu agar maksudnya jelas. Makanya badal seperti ini juga dikatakan ataf bayan. Ya, ataf bayan. Badal itu yang dimaksud dalam kalimat. Seperti contoh, anajaha akhuka Hashimun. Anajaha akhuka, apakah telah berhasil saudara laki-lakimu? Ya. Maksudnya siapa? Ya, yang dimaksud oleh yang berbicara adalah si Hashim. Hashimun. Ya. Bisa saja saudaranya lebih dari satu orang, kan gitu. Nah. Makanya anajaha akhuka Hashimun. Nah, kata-kata Hashim itulah yang dikatakan badal. Pengganti dari kata sebelumnya yang disebutkan lebih dahulu adalah akhuk. Nah, ini termasuk at-tawabi. Kenapa berkata tawabi? Karena dia mengikuti kata disebutkan terlebih dahulu dari sisi apa? I'rab. I'rab. Kalau dia marfu, maka badal marfu. Kalau mudal minhunya mansub, maka badalnya apa? Mansub. Kalau majrur, dia majrur. Baik, mungkin kita lanjutkan majrur ya. Iya. Aina ghurfatu akhika Hashimin. Contoh yang ketiga ketika jar. Aina ghurfatu akhika Hashimin. Baik, kita lihat kata-kata aina ghurfatu akhika Hashimin. Mana badalnya? Hashim. Dia majrur. Kenapa dia majrur? Badal dari kalimat akhika, ya kan? Badal kalimat akhik, akhika di situ majrur. Tandanya apa? Ma'alam tujarih al-ya li'annahu asma'al min asma'il khamsa. Baik, kemudian timbul pertanyaan lagi selanjutnya, ini sekalian murajaah, kenapa akhika di situ majrur? Kenapa enggak akhaka au akhuk? Mudhaf ilaih, betul, mudhaf ilaih dari kata ghurfa. Jadi ghurfa itu sebagai mudhaf, kata gabung. Ghurfatu akhi itu kata gabung. Jadi akhi ka majrur karena dia mudhaf ilaih, mudhaf ilaih hukumnya majrur. Apa tanda jarnya? Ya, karena dia asmaul khamsah. Pengganti daripada harakat asli yaitu kasrah. Baik. Ghurfatu sahih? Aina ghurfatu au aina ghurfata au aina ghurfati? Ghurfatu. Kenapa? Apa kedudukan ghurfatu di situ? Khabar? Khabar apa? Mubtada? Aina mubtada? Aina. Aina. Sahih muqata? Ma ra'yukum? Mubtada. Ha. Ada yang kata mubtada, ada yang kata khabar ini. Ghurfatu mubtada. Aina khabar? Ha. Ini dars. Tapi akhwani, isim istifham aina itu mengharus diletakkan di awal, ya kan? Ada kalahnya dia kedudukan sebagai mubtada, ada kalahnya sebagai khabar muqaddam. Nah di sini kata aina, kata isim istifham, apakah dia sebagai mubtada atau sebagai khabar? Nah ini sebagai khabar muqaddam. Kok i'rabnya khabar? Kenapa enggak mubtada? Nah, ini yang perlu diketahui. Tidak semua isim istifham itu di i'rab mubtada. Untuk memudahkan dipahami adalah, terutama bagi pemula, isim istifham yang menunjukkan mubtada, kedudukan mubtada adalah isim istifham yang menunjukkan that, that syai' atau that syakhs, itu man atau ma. Nah, kalau dia menunjukkan keterangan tempat atau dzaraf, itu khabar. Sebagaimana dzaraf, dzaraf bisa jadi mubtada? Dzaraf kalau dia dzaraf bukan, dia sebagai khabar. Nah, seperti al-yawma, apalagi amama, khalfa, tahta, haula. Nah, ini sebagai khabar. Atau jar majrur. Jar majrur itu juga menunjukkan apa? Menunjukkan tempat, fil bait, di rumah. Ini enggak bisa menjadi mubtada. Dia menjadi khabar. Nah, demikian aina. Aina ini menunjukkan apa nih? Dzaraf. Dzaraf, menunjukkan dzaraf. Dzaraf makan. Makanya di i'rab dia sebagai khabar, bukan mubtada. Tapi kalau man menunjukkan dzatus syakhs atau ma dzatus syai, nah itu di i'rab mubtada. Man abuka, man anta, man istifham sebagai mubtada. Ma hadha, ma itu mubtada, hadha sebagai khabar. Taib, na'ud ini. Idzan ghurfatu itu mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Wa aina adalah khabar isim istifham. Isim istifham mabni alas fathah fi fi mahali rafa, khabar muqaddam. Nah, fahimtum? Taib, ghurfatu sebagai mubtada muakhar. Akhika tadi apa? Mudaf ilaih. Akhi mudaf ilaih. Kanya sebagai apa? Mudaf ilaih dari kata akhi. Kalau akhi mudaf ilaih daripada kata ghurfa, sedangkan ka itu mudaf ilaih dari kata akhi. Hashimin badal. Nah, misal tsani, aina ghurfatu hadha talibi. Lagi-lagi saya katakan, bagaimana beda katakan hadza dari contoh pertama, atsani wa tsalits kullu sawa, sama harakatnya, sama hadza hadza hadza. Nah, di sini beda i'rabnya, muka i'rab beda. Kalau hadza pertama mubtada, hadza atsani maf'ul bih. Kalau hadza atsalits sebagai apa? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih karena kata ghurfa di situ apa? Bentuk nakirah, tidak ada alif lam. Nah, maka dia sebagai mudhaf, idhafah kepada kata hadha. Jadi ghurfatu hadha, aina ghurfatu hadha. Lalu datangkan badal untuk menjelaskan makna hadha itu siapa? At-talibi. Nah, ini majrur. Maka at-talibi. Kenapa majrur? Karena hadha di situ kedudukannya menempati tempat jar, karena dia sebagai mudhaf ilaih. Taib, man minkum ya'ti bimisal mislu hadha majrur? Nah, misal. Fahimna min hal min ad-darsi al-lughat al-arab al-lughat al-arabiyyati fi hadhihi al-lailah. Taib, fahimna fahimna ad-darsa. Ad-darsa. Enggak pakai ini. Karena fahimna membutuhkan objek, maf'ul bih. Nah, fahimna ad-darsa. Ad-darsa. Nah, al-lughata al-arabiyyata. Al-lughata arabiyyata. Al-arabiyyata. Bisa itu al apa? Di sebagai badal ad-darsa, apa? Di pelajaran-pelajaran apa? Al-lughata al-arabiyyah, atau bentuk kata gabung. Fahimna darsa lughati. Al-lughati al-arabiyyati. Ada satu hal yang sangat penting yang terkadang sering banyak kesalahan. Hatta sebagian ustaz pun, guru yang bahasa Arab pun terkadang kesalah. Kata ustaz, Ustaz Ali, bagaimana tulisannya? Saya ingin tanya. Kita bikin contoh apa? Nah, ketika apa? Hadza ustaz. Ali. Atau contoh lain, Ustaz Ali atau Ustaz Ali. Ustaz Ali Zaib. Laqitu. Ustaz Ali fi suq. Iltaqaitu. Mana sama? Laqitu, saya bertemu. Iltaqaitu juga saya bertemu. Cuma timbangnya. Iltaqaitu bi, cuma membutuhkan ba, huruf jar. Bi Ustaz Ali fi suq. Anzur ya ikhwani, la taktubu awalan ha. Nah. Coba lihat di sini. Sampai sebagian siswa bahkan ada guru sering mengucapkan seperti ini. Hadza Ustaz Ali. Sampai menulis pun juga seperti ini. Ustaz Ali ghaib. Di mana kesalahannya? Antum tahu salahannya? Yang mana pakai alif lamnya? Al-Ustaz. Berarti. Nah. Seharusnya Al-Ustaz itu pakai alif lam. Al-Ustaz. Ya. Kenapa? Karena yang dimaksud Ustaz itu ada bernama si Ali. Nah, ini Ali inilah badal. Ya. Badal. Perhatikan. Faham tu? Itu dia badal. Makanya kalau enggak afil iflam itu maknanya beda. Kalau Ustaz Ali, apa itu Ustaz Ali? Gurunya si Ali. Faham dong? Hadza Ustadzu Ali. Ali, maka baca apa? Kalau tanpa alif lam. Ini intabi ikhwani, hadza muhim jiddan hadza. Hadza Ustadzu. Ini bacaannya mesti Aliin. Kan ada kata gabung. Ini gurunya si Ali. Bimana hadha mudarrisu Ali. Hadha ustadhu Ali. Itu maknanya. Padahal maksudnya apa? Ini ustadz bernama si Ali. Itu maksudnya. Hadha ustadhu Aliyun. Nah, kalau itu dimaksud, dia mesti pakai alif lam. Karena Ali sebagai badal. Nah, ini banyak kesalahan. Sampai menulis juga. Nah. Ustaz. Laqitu Ustaz Ali. Pak enggak pakai alif lam. Nah. Kalau enggak pakai alif lam itu apa maknanya? Saya bertemu dengan apa? Bertemu dengan gurunya si Ali. Itu maknanya. Padahal maksudnya saya bertemu Ustaz si Ali. Makanya as-sahih pakai alif lam. Laqitu Ustaz. Berarti kali ini bagaimana? Mesti Ali. Aliyan. Mansub. Yang ini Aliyin, pakai alif lam, mesti pakai alif lam. Iltaqaitu bil ustadhi Aliyin. Nah. Paham dong? Nah. Taif tafadhal ya Ustaz. Sir Ihsan. Jazakallahu khair, kami sampaikan kepada Ustaz Masud dari penjelasan tambahan tentang kaidah nahwu yang baru saja kita simak bersama, dan semoga ini sangat bermanfaat tentunya bagi kita semua. Kemudian di ujung kajian kami akan angkat beberapa pertanyaan mungkin di kesempatan malam ini dari pesan singkat yang sudah masuk. Di antaranya dari pendengar kita Ummu Abdillah di Bandung yang menyampaikan contoh Ustaz. Dengan badal marfu, dengan badal marfu Umarun al-Faruqu khalifatun dzu syuja'atin azimmatin. Bukan Umarun ya, enggak boleh bertanwin. Umaru. Saya ulangi lagi. Umaru al-Faruqu khalifatun dzu syuja'atin. Naam, khalifatun dzu syuja'atin azimmatin. Hadza khata'. dzu syaja'ah. Baik. Iya, kalau syuja' itu adalah sifatul musyabbahah, menunjukkan pelaku. Jadi bukan dzu, dia kena idhofah kan? Ya. Jadi dzu syaja'ah, yang memiliki keberanian. Syaja'atin. Ya, kalau dzu syuja'ah memiliki orang-orang yang berani. Dia mempunyai orang berani, dan salah bahasanya. Dzu syaja'ah. Dzu ilmin, bukan dzu alimin. Kalau dzu alimin mempunyai orang alim. Ya. Jadi dzu ilmin yang punya apa? Ilmu. Nah. Azimatin. Kenapa? Azimatin. Azimah ya. Wallahu a'lam, apa maksudnya azimah? Nanti bisa lihat. Tapi kalau kita lihat di sini badannya al-Faruq, sahih. Al-Faruq, ya, sahih itu betul al-Faruq. Jadi Umaru al-Faruq. Biasanya badal itu datangkan untuk apa? Menjelaskan. Nah, oleh karena itu, makanya badal itu harusnya lebih jelas daripada mubdal minhunya. Lebih jelas, lah. Makanya yang afdalnya al-Faruq Umaru. Iya. Yeah. Jadi supaya jelas siapa al-Faruq itu, Umaru. Iya. Yeah. Bukan dibalik saja. Iya. Yeah. Betul. Demikian Umu Abdullah di Bandung. Barakallahu fiik. Dan kami akan pertanyaan dari Umu Hasan yang tadi, Asmaul Husna, Ustaz. Pada kata Asmaul Husna, asma jamak dari isim. Dan husna jamak dari apa, Ustaz? Ya, hasanah. Jadi husna itu adalah itu kata sifat ya. Kata sifat. Sama seperti al-fudlah. Al-fudlah itu isim mubalagh, afwan, itu isim mubalaghah atau isim tafdil. Isim tafdil afdal untuk laki-laki, kalau untuk wanita itu fudlah. Jadi fudlah, jadi ahsan untuk menunjukkan muannats ada al-husna, itu dia. Ya, bukan jamak, bukan jamak, bukan jamak, ya. Bukan jamak. Demikian muannats. Ya. Barakallahu fiik. Jadi isim tafdil ya, isim tafdil untuk wanita adalah timbangan fu'lah. Jadi fudla, jadi husna. Laki-lakinya af'al, afdal. Iya. Itu bisa lihat dari apa di dalam kajian apa? Dalam bab isim tafdil. Iya. Baik. Dan isim atau asma juga sudah berbahasa. Nah, makanya asma al-husna. Naam. Asma itu muannats, kan bentuk jamak. Nah. Makanya na'atnya apa dalam bentuk na? Bentuk apa? Mu'annas. Al-husna. Jadi maknanya pun apa? Berbeda. Al-asma al-hasanah. Al-asma al-hasanah itu nama-nama yang baik. Tapi al-asma al-husna, nama-nama yang paling baik. Walillahil asma'ul husna. Barakallahu fiik. Demikian Umu Hasan. Jazakallahu khair atas pertanyaannya. Pertanyaan Umu Fatimah. Laisa dengan kana. Termasuk saudara kana. Apakah juga ditasrif sebagaimana kana? Ya, laisa itu adalah betul min ikhwati kana, itu dari sisi amal, bukan dari sisi makna. Laisa itu menafikan, sedangkan kana bukan menafikan. Satu. Jadi sisi apa ikhwati itu dari sisi amal. Dia beramal tarfa'ul isma wa tansibul khabar, itu maksudnya. Nah, kemudian laisa itu dia fi'il jamid. Atau fi'il jamid, laisa lahu tasrif. Tidak memiliki tasrif, maksud tasrif fi'il madhi, fi'il mudhari, itu tidak ada. Jadi kana yakunu, itu ada. Kana yakunu kaunan, kainun, makunun, kun, la takun. Kalau laisa tidak ada, maka dia katakan fi'il jamid. Enggak ada laisa yalyasu, laisan, las, enggak ada. Kita ada tasrif, katakan fi'il jamid. Tapi kalau tasrif madhi ada, tasrif fi'il madhi ada, laisa, laisa, laisu, laisat, laisata, ha? Lasna, lasta, lastuma, lastum, lasti, si lasti ya, lasti, lastuma, lastunna, lastu, lasna. Itu tasrif madhi ada, tapi kalau tasrif fi'il madhi mudhari amal itu enggak ada. Dikatakan fi'il jamid. Nah, taib, demikian Umu Fatimah. Jazakallahu khair atas pertanyaannya. Dan pertanyaan terakhir dari pendengar kita, ketika kita mengucapkan sebuah kalimat dalam bahasa Arab dan tidak mengetahui apakah di fathah atau di dhamma, iya, seperti yang tadi dicontohkan, apakah dapat berubah mana? Berubah mana? Seperti ummahat. Bisa berubah mana dan juga bisa tidak mana, tergantung kata. Berubah mana? Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Baca siratal ladzina an'amtu. Beda. Tu menjadi ta. Ta menjadi tu. Beda makna. An'amta yang telah kau beri nikmat. An'amtu yang telah aku beri nikmat. Jadi bisa merubah makna tergantung bentuk katanya. Iya. Tentu bentuk kata itu bisa merubah makna. Oleh karena itu harus paham. Ya. Ya, terkadang bisa saja tidak merubah makna sama sekali, cuma bahasanya salah. Seperti contoh yang dikatakan Bapak tadi, kanan ummul mukminin Aisyata. Kalau dia sebagai badal itu salah. Nah. Itu salah. Nah, apa merubah makna? Tidak merubah makna. Tetap aja sebagai badal. Cuma bahasanya salah. Ya, orang Arab pun juga paham. Kalau dia orang apa? Pendidikan dia paham. Nah, bahwa apa itu salah. Ya. Nah, fadhol. Baik. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat atau contoh kalimat yang disebutkan. Kata bal ustadzu Ibrahimu nafsuhu risalatahu. Dari Umar Abdurrahman di Padang. Kata bal ustadzu Ibrahimu nafsuhu risalatahu. Risalatahu. Nah. Terus ditanya apanya nih? Ya terkait dengan ini saat apa? Sahih atau mana? Ya. Al-jumlah sahihah. Kataba al-ustadhu. Al-ustadhu Ibrahimu nafsuhu risalatahu. Al-jumlah sahihah. Kita lihat. Kita uji kebenarannya. Kataba fi'il. Nah. Mana fa'ilnya? Al-ustadhu. Fa'il marfu. Nah. Ibrahimu sebagai badal. Kemudian nafsuhu. Taukid. Ini taukid maknawi sah, yang sudah kita jelaskan kemarin ya. Kenan su, nafsu itu betul. Kenapa? Karena muakkadnya apa? Marfu, maka dia marfu. Ya. Kemudian dhamirnya? Betul? Betul, dhamir kembali kepada Ibrahim. Nafsuhu. Kemudian apa? Risalatahu. Betul, mansub fathah. Iya. Badal mana badalnya? Ibrahim tadi ya? Iya. Sahih. Jumlah sahih. Silakan Muhammad Rahman dan Mumtaz. Beliau juga memberikan contoh yang lain. Da'a jaddi al-ustadzu Ibrahima. Da'a jaddi al-ustadzu Ibrahima. Al-ustadzu Ibrahima. Hada khata. Naam. Ini dalam keadaan mansub saja. Iya. Jadi sahihnya Pak, da'a jaddi al-ustadza Ibrahima. Arti da'a mengundang. Mengundang. Jadi kakekku mengundang Ustaz Ibrahim. Jadi saya al-ustadha Ibrahima. Hadza huwa sahih. Mungkin kesalahan penulisan Abdurrahman. Dan dalam pakai alif lam ya dibuatnya. Nah. Al-ustadha betul. Kalau enggak pakai alif lam seperti tadi. Ya, gurunya si Ibrahim. Baik. Dalam keadaan majrur. Nah. Dhahaba zumala'i ila al-ustadhi Ibrahima. Nah. Ila al-ustadhi Ibrahima. Betul? Betul. Kenapa Ibrahima? Dia majrur, cuma tanda jarnya fathah. Nah. Kenapa? Karena ismul ladzi lain sharif, enggak boleh bertanwin. Isim enggak bertanwin, harakat cuma dua, dhamma atau fathah. Nah. Fathah ketika nasab dan ketika jar. Nah, di sini ketika jar. Dari mana kita tahu ketika jar? Karena dia badal. Mana mubtada minhu? Al-ustadz. Ustadi. Majrur. Iya. Baik, faham? Dan pertanyaan terakhir dari ukhti Khadijah. Perbedaan antara lam antara la dengan lam. Contoh dalam kalimat Ustaz. Iya. Mungkin dalam la penafian kali Ustaz. Ya, mungkin maksud la itu la nafia, yaitu kalau lam ya beda. Lam itu ya seperti lam huruf jar itu berbeda. Dari segi makna juga berbeda, kemudian dari segi apa amal juga berbeda. Tidak sama. Kalau lam huruf jar itu menjarkan isim setelahnya. Iya. Li Muhammadin, li Aliin, kan gitu. Nah, li Ibrahima, lil muslimin. Nah. Lil mu'minina. Tanda jarnya ya kena jamak mudzakkar salim. Kalau la itu menafikan. Iya. Baik, satu terakhir dari pesan singkat Ummu Ihsan di Keranggan menyempurnakan contoh yang tadi disebutkan. Dalam keadaan mansub masih menggunakan kata amal tu tajiru aliyan Mungkin masukan di tadi amal tuh Ustaz. Amaltu tajiru alian. Tajiru alian. Ya, ya ini tuh apa? Hada khata' ini. Nah. Kenapa at-tajir? Kenapa amal tu? Apa ti amal tu? Amila, ya'malu. Berbuat. Bukan ya. Amala tapi amila. Amil, amil tu saya berbuat. Nah. Kalau at-tajiru pedagang itu. Kemudian apa? Terus selanjutnya apa? Aliyan. Aliyan. Ini kalimatnya salah. Dalam keadaan majrur at-raitu ila al-khatibi aliyin. Asghaitu ila al-khatibi aliyin. Nah, asghaitu mana asghaitu? Mendengar, istama'tu. Nah, asghaitu bimana? Mendengar. Mendengar. Ila al-khatibi aliyin. Ila al-khatib, bukan khatibi. Nah, kalau khatibi itu apa? Yang yang melamar tadi. Sahih tulisannya yang salah dalam pengucapan. Pengucapan ya, sahih ya. Asghaitu ila al-khatibi aliyin. Nah, al-khatibi aliyin. Sahih. طيب ممتاز يا ابو احسان بارك الله فيك طيب سنكتفي بهذا القدر طيب itulah kajian kita malam ini tentang badal yang mudah-mudahan bisa dipahami ya yang penting apa yang dibahas hari ini satu bentuk badal itu kalau di apa betul-betul dikuasai insyaallah untuk yang lainnya insyaallah mudah untuk apa dibahas yang penting ini dikuasai lebih dahulu dengan matang dengan sebaik-baiknya طيب kita tutup doa Rabbana salim subhanaka allahumma wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh